ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله kaum muslimin yang saya muliakan. Walhamdulillah pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 6 Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa berkumpul kembali bermajelis ilmu di masjid yang mubarakah ini, Masjid Darul Ilmi, yang mana berkumpulnya kita di majelis ini bukanlah dikumpulkan karena nasab dan keturunan, bukan pula dikumpulkan karena menginginkan perkara-perkara duniawi, bukan pula dikumpulkan karena tujuan-tujuan politis. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari warisan-warisan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini didasari dengan al-haq, kebenaran yang itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana ijtima', perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang biidznillah ta'ala akan menjadi sesuatu yang luar biasa kelak di sisi Allah Azza wa Jal. Karena perkumpulan seperti inilah yang akan abadi, yang disebut dengan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun karena agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkumpulan semacam ini berbeda dengan mereka-mereka yang dikumpulkan oleh karena nasab dan keturunan yang sama, hubungan kekerabatan, ataukah tujuan-tujuan tersendiri dari perkara dunia ini. Karena jika yang mendasari berkumpulnya muslimin adalah bahagian dari perkara-perkara duniawi, maka ketahuilah perkumpulan tersebut, atau bisa kita sebut dengan persaudaraan tadi, tidak akan abadi, akan hilang bersama dengan hancurnya dunia ini ketika yaumul qiyamah. Akan tetapi perkumpulan yang didasari dengan Al-Quran, yang kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya kecuali dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, sama-sama ingin mendapatkan bimbingan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya kita tidak saling mengenal. Yang mengenalkan kita semua, yang mengumpulkan kita semua adalah manhajul haq, jalan kebenaran yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka inilah yang akan abadi sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah azza wa jal, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dikokohkan di atas perkumpulan semacam ini, persaudaraan yang abadi, yang biiznillahi ta'ala mereka orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merealisasikannya dalam kehidupan nyata, suka mendengarkan hadis-hadis beliau, mengamalkan, merealisasikan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang misalnya dari konteks-konteks kehidupan yang nyata. Maka Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu kelak di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka tatkala kita berkumpul di tempat ini dalam rangka atau didasari dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita terhadap tariqus salaf, jalannya para imam terdahulu, wa ala ra'sihim ashabun nabi radhiyallahu anhum wa ardahum, maka biiznillahi ta'ala kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, perkumpulan kita yang dikenal dengan talabul ilmi, kita ingin menuntut ilmu syar'i, menggali apa yang telah ada dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memiliki beberapa kaedah yang penting di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Karena tanpa kaedah-kaedah yang penting tadi, kita mungkin sulit menjadi seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat merupakan target kita semua. Tanpa adanya ilmu yang bermanfaat, perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan kita mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terasa hampa. Maka beberapa kaidah tersebut telah disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah at-taqwa. Hendaknya kita di dalam mempelajari ilmu syar'i ini didasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian akan diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibimbing oleh Allah azza wa jal. Ketakwaan yang kita sangat sering mendengarnya, bahkan lisan-lisan ini sangat ringan mengucapkan, memiliki makna yang luar biasa luasnya. Di antaranya adalah apa yang telah disebutkan oleh al-Imam Talq bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dalam mendefinisikan taqwa, yaitu ketika seseorang mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, di atas ilmu syar'i, tarju thawaballah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketakwaan dari sisi yang pertama. Karena yang dijelaskan oleh Talq bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah adalah ketakwaan yang dilihat dari dua sisinya yang sangat berbeda. Sisi yang pertama adalah sisi ketaatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan tadi. Begitu pula harus dibarengi dengan sisi yang kedua, yang lawan dari ketaatan, yaitu tatkala seorang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ketika kita dengan ketakwaan yang ada, takut untuk bermaksiat kepada Allah, takut untuk mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita secara khusus, secara umum kepada keluarga-keluarga kita. Alasannya apa? Takhafu azab Allah. Atau sebelumnya ala nurin minallah. Yang mana kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut didasari dengan ilmu syar'i pula. Sebagaimana kita mengamalkan ketaatan berdasarkan dengan adillah as-sahihah, dengan dalil-dalil yang benar, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Fahmus Salaf. Begitu pula ketika kita meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan pun didasari karena kita mengilmui ini adalah sesuatu yang haram. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan di dalam syariat Islam. Takhaf azab Allah. Dalam rangka kita takut akan mendapatkan azab, siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, dua sisi yang sangat berlawanan ini tidak bisa kita bayangkan hanya dengan bayangan yang sangat sempit. Melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu syar'i, sisi yang kedua meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan di atas ilmu pula, karena kita takut azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang bisa difahami dengan sesuatu yang sempit. Ketaatan hanya pada sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan yang seterusnya. Yang kita bayangkan hanya itu. Padahal ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam An-Nuniyah yang beliau telurkan hasil dari karya-karya atau ilmu-ilmu yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ibadah ini bisa dilihat dari 15 sisi. Yang mana 15 sisi ini kembali kepada 3 pembagian global, 3 pembagian besar, yaitu al-lisan, kemudian yang kedua al-jawarih, dan yang ketiga adalah al-qalb. Amalan yang dilihat dari lisan kita, apapun kalimat-kalimat yang baik, apapun kalimat-kalimat yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari al-jawarih, anggota tubuh kita secara umum. Ini amalan saleh, amalan ketaatan. Dan yang ketiga kata beliau adalah al-qalb, dari hati-hati kita, sanubari-sanubari kita. Yang kita meyakini bahwasanya sekian banyak kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Tiga pembagian besar ini tercabang menjadi 5 masing-masingnya. Al-lisan, lisan-lisan kita, jawarih, anggota badan kita, dan hati. Masing-masingnya 5. Yang pertama apa? Hukum-hukum syariat Islam. Dari wajibnya, dari makruhnya, dari haramnya, dari mubahnya, dari mustahabnya. 5 perkara, 5 hukum yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari lisan, ada perkara-perkara yang harus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada al-jawarih, anggota tubuh kita, ada yang harus kita kerjakan sebagai hamba Allah. Begitu pula yang berkaitan dengan hati, ada yang wajib yang harus kita kerjakan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya. Begitu pula pada perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang mubah, semuanya masing-masing dari 3 anggota tubuh kita tersebut, yaitu anggota tubuh secara umum, kemudian yang kedua lisan dan hati, masing-masingnya akan mengerjakan 5 poin tersebut, 5 hukum tersebut. Maka inilah amalan saleh yang kita harus melihatnya dari sisi yang sangat luas. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, bukan hanya sekedar puasa di bulan Ramadan. Kita tersenyum, sekedar tersenyum kepada saudara kita, maka itu merupakan bagian dari amal soleh. Kita sekedar berhusnudzon, berbaik sangka kepada keluarga-keluarga kita, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, atau lebih luas lagi kepada tetangga-tetangga kita, berhusnudzon, hanya sekedar baik sangka. Ini merupakan amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan bukan sempit, luas sekali. Begitu pula sisi yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Imam Talq bin Habib alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran, kemaksiatan dan kemungkaran bukan hanya berjudi, bukan hanya meminum khamr, bukan hanya berzina, bukan hanya mencuri, dan yang semisalnya. Sekian banyak perkara-perkara al-mungkar, sekian banyak al-maksiyah. Kita bersu'udzon kepada orang-orang yang di sekitar kita, fulan begini, fulan begitu, padahal tidak sampai kita keluarkan dengan lisan kita, hanya sekedar di hati. Ini dosa, kemaksiatan, kemungkaran yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ketika kita misalkan menggerutu, diperintah oleh kedua orang tua kita dengan sesuatu yang saleh, sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi kita dan bagi mereka sebagai orang tua, kita menggerutu di dalam hati, tidak keluar dengan lisan, tapi itu adalah kemungkaran. Begitu pula hubungan dengan keluarga-keluarga kita. Kita menggerutu, tidak senang dengan apa yang ada di sisi mereka. Anak-anak kita, kita bosan dengan kenakalan-kenakalan mereka, dan yang seterusnya. Perhatikan, itu adalah bagian dari kemungkaran, kemaksiatan, yang kita diperintahkan untuk mentarbiah, mendidik mereka. Begitu pula hal ini terjadi pada kehidupan bertetangga. Ketika kita menggibahi, menggunjing, mengakukan an-namimah wal-iyadzu billah antara si fulan dengan si alan dari tetangga kita, yang kita lihat mungkin ini adalah satu hal yang biasa, tapi ini adalah kemungkaran yang besar yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkaran, kemaksiatan yang paling besar yang bisa menutup pintu ilmu syar'i dari seseorang adalah al-kibr. Kesombongan. Dia sombong, menganggap dirinya lebih dari orang lain, menganggap remeh orang lain karena orang lain baru mengenal ngaji, baru mengenal dakwah, baru mengenal Islam mungkin. Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran yang datang kepadanya dan dia meremehkan orang lain. Ini dijelaskan oleh para ulama kita adalah penghalang terbesar dari menuntut ilmu syar'i. Al-kibr. Karena apa? Karena al-kibr adalah sifah min sifatil iblis. Ini merupakan sifat para syaitan. Kenapa syaitan dilaknat? Kenapa syaitan murka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mendapatkan sedikit pun dari bau surga. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya jannah. Karena al-kibr ini. Karena kesombongan yang ada di sisi mereka, para syaitan, para iblis, laknatullahi alaihim ajma'in. Maka ketika manusia berperangai dengan perangai yang dimiliki oleh iblis, maka ini merupakan penghalang terbesar. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat yang mulia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Sa'srifu an ayati alladziina yatakabbarun." Aku akan memalingkan ilmu-ilmu syar'i, ayat-ayatku, apakah dari Al-Qur'an, hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan fahmus salaf, semuanya sa'srifu. Aku akan hindarkan dari orang-orang yang apa? Yatakabbarun, alladziina yatakabbarun. Dari orang-orang yang sombong. Maka orang-orang yang sombong jangan harap akan mendapatkan bahagian dari ilmu syar'i an-nafi'. Mungkin dia akan mendapatkan bahagian dari ilmu syar'i, tapi wal'iyadhu billah ghairun nafi', yang tidak akan bermanfaat bagi dirinya, bahkan bisa memudaratkan dia pada kehidupan akhirat kelak. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, poin ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lawazim yang ada, dengan konsekuensi yang ada, adalah sebuah pintu gerbang bagaimana seseorang bisa mendalami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajarkan kita ilmu syar'i yang ini merupakan bekal utama kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca ahadith yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam karya beliau Al-Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadith yang ke-39 yang berada di bawah bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu birrul walidaini ba'da mautihima, wajibnya seorang anak melakukan berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua tersebut wafat. Hadis-hadis yang telah dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, riwayat Ibnu Abbas dan yang seterusnya telah kita bacakan, alhamdulillah. yang insyaallah taala pada kesempatan siang ini kita akan membahas hadis yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari, babu birri man kana yasiluhu abuh, sebuah bab yang berkaitan dengan berbuat baik pada orang yang pernah diperlakukan baik oleh ayah-ayah kita, oleh orang tua kita. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, sahabat yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama kemuliaan yang ada di sisi beliau radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna abarral birri ayyasil ar-rajulu ahla waddi abih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna abarral bir, sesungguhnya kebaikan yang paling mulia, sesungguhnya kebaikan yang paling sempurna, ayyasil ar-rajulu, ketika seseorang menjalin tali silaturrahim, menjalin hubungan dengan siapa? Ahla wuti abih, dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya, orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Penyebutan al-ab di dalam riwayat Ibni Abbas atau Ibni Umar, afwan, di dalam riwayat Ibni Umar ini adalah min bab at-tamthil dan min bab at-taghlib, karena kedua orang tua, baik ayah ataukah ibu, tatkala memiliki sahabat-sahabat, teman-teman dekat yang kita mengetahui bahwasanya orang-orang tersebut adalah sahabat-sahabat dari ayah kita atau ibu kita, maka kita diperintahkan ketika kedua orang tua kita wafat untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, memiliki beberapa pelajaran dan kesimpulan penting. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan untuk kita berbuat baik, melakukan albirru, rasa bakti kepada kedua orang tua kita walaupun mereka telah wafat. Dan cara untuk melakukan albirru tersebut bisa dengan cara-cara yang telah kita sebutkan pada bab yang sebelumnya, berdoa, beristighfar kepada mereka. Maka pada riwayat ini disebutkan salah satu caranya, salah satu metodenya tatkala mereka telah wafat, caranya adalah dengan menyambung tali hubungan kepada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dekat dengan ayah-ayah kita. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang telah dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, beliau mengatakan, silatu aqaribi abika wa ummik imtidadan li birril ab wal um, menyambung tali kekerabatan, menyambung tali silaturahim yang pernah dilakukan oleh ayahmu, yang pernah dilakukan oleh ibumu, dalam rangka apa? Imtidadan li birril ab wal um, menyambung atau meneruskan, dalam rangka meneruskan perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh ayah kita atau ibu kita, tentunya dengan batasan-batasan syariat. Apa yang telah kita ketahui dengan perkara-perkara al-mahrim, mahram-mahram, atau yang kita kenal dari bentuk kemaksiatan yang disebut dengan al-ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari sini harus kita perhatikan bagaimana batasan-batasan syariat dalam melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika kita seorang anak laki-laki dari ayah-ayah kita yang telah wafat, dan ayah-ayah kita tersebut memiliki teman-teman atau sahabat-sahabat dekat dari kalangan tentunya laki-laki pula, maka kita dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik dengan mereka. Begitu pula ketika para ummahat, para nisa yang merupakan orang yang mendampingi ibu-ibu mereka, mengenal dengan baik siapa orang-orang dekat ibunya, siapa sahabat-sahabat dekat ibunya. Maka tatkala sang ibu telah wafat, yang dituntut kepada mereka para nisa tersebut adalah menyambung, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu mereka ketika berbuat baik dengan teman-temannya. Ketika ada seorang anak laki-laki yang ingin menyambung, meneruskan perbuatan baik sang ibu kepada teman-teman ibunya dari kalangan wanita, maka ini berarti sudah melanggar syariat Islam. Kita harus perintahkan orang-orang yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang bisa bermuamalah dengan mereka, misalkan istri-istri kita atau putri-putri kita. Karena kita ketika menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat sang ibu, yang mereka adalah para wanita, maka kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan birrul walidain atau meneruskan kebaikan ayah dan ibu-ibu kita haruslah didasari dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah, tasilu qaribahuma min jihatil ab wa min jihatil Bukan hanya teman-teman dekat, bukan hanya sahabat-sahabat yang harus engkau sambung atau teruskan perbuatan albirru tersebut, kebaikan-kebaikan ayah atau ibu kita. Tapi yang paling penting adalah al-qarib, kerabat-kerabat yang memang memiliki hubungan darah. Yang kalau kita bahasakan bebasnya di sini dengan paman-paman kita atau bibi-bibi kita, saudara-saudara kandung dari ayah kita, saudari-saudari kandung dari mereka. Begitu pula saudara-saudara kandung dari ibu kita, saudari-saudari kandung dari ibu kita. Mereka ini adalah orang-orang yang wajib untuk kita teruskan. Jangan ketika wafatnya ibu kita, wafatnya ayah kita, kemudian hubungan kerabat pun terputus. Sama sekali tidak pernah berhubungan. Jangankan ziarah, jangankan menginjakkan kaki ke rumahnya, sekedar telepon saja tanya kabar tidak pernah. Maka ini merupakan satu hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sangat menganjurkan hal ini. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, inna abarral bir, kebaikan yang paling sempurna, kebaikan yang paling mulia. Artinya di sini bukan ketika kita melakukan birrul walidain kepada ayah kita, kepada ibu kita, memiliki derajat di bawah kemuliaannya dibandingkan kita yang melakukan atau meneruskan birrul walidain tersebut kepada kerabat-kerabatnya, kepada paman kita atau bibi kita. Bukan itu yang difahami ikhwati fillah ya ra'akumullah. Yang harus kita fahami adalah ketika mereka telah wafat, tidak ada lagi mereka di tengah-tengah kita, bukan berarti kita sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan albirru tersebut, kebaikan atau berbakti kita kepada mereka. Masih ada jalan-jalan lain yang terbuka lebar kepada kerabat-kerabat dan kepada sahabat-sahabat dekat yang dimiliki oleh mereka. Apa caranya? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid, wa tuhsinu ilaihim. Kalian berbuat baik kepada mereka. Wa talattaf alaihim. Kalian berlemah lembut dengan mereka pula. In kanat min ahli fadlil mal, tukrimuhum bizziarah. Ketika mereka adalah orang-orang yang berada, orang-orang yang belum membutuhkan bantuan-bantuan kita, kita ingin memberikan bantuan berupa uang kepada mereka, misalkan berupa bantuan atau mungkin bahan makanan, tapi mereka orang-orang yang berada tidak membutuhkan hal tersebut. Cukup kata beliau, tukrimuhum biziarah, kalian memuliakan mereka dengan kunjungan. Nanti insyaallah taala pada 2 bab atau 3 bab yang setelahnya, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah akan menjelaskan tentang batasan-batasan yang berkaitan dengan silaturrahim dan apa itu silaturrahim, serta akan dijelaskan pula oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi dalam syarah beliau terhadap hadis tersebut, apa cara-cara dalam kita melakukan bir atau silaturrahim kepada kerabat-kerabat kita. Maka di sini secara global disebutkan oleh Syekh Zaid alaihi rahmatullah, tukrimuhum biziarah, sekedar mengunjungi mereka itu merupakan salah satu bentuk imtidadan, meneruskan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Karena ketika kedua orang tua kita sering berkunjung kepada saudaranya, kepada saudarinya, kakaknya, adiknya, dan yang seterusnya, maka ketika mereka wafat tidak ada lagi yang bisa meneruskan hal tersebut kecuali kita sebagai anak-anak mereka rahimahumullahu jami'an. Wa hakadzal ashab, kata beliau, selain kerabat-kerabat dekat, orang-orang yang memang memiliki hubungan darah, begitu pula sahabat-sahabat atau teman-teman dekat mereka, ashabul ab tasiluhum, fahadha minal birri aidan, teman-teman dari ayah kalian, teman-teman dari ibu kalian, kita sambung tali silaturahim tersebut, kita sambung hubungan kebaikan tersebut, karena ini merupakan bir, merupakan bentuk dari rasa bakti kepada mereka walaupun mereka telah tiada. Wa fihi al khairul kathiru wal ajrul wafiru talama huwa ta'atan wa taqarruban ilaih. Karena sekedar menjaga hubungan baik tersebut, kata beliau, ini merupakan al-khair kathir, kebaikan yang banyak, al-ajrul wafir, yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pahala yang luar biasa, besarnya. Perhatikan ketika Nabi SAW menyebutkan, inna abarral bir, kebaikan yang paling sempurna, kebaikan yang paling terpuji, yaitu dengan menyambung, meneruskan bentuk-bentuk kebaikan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Karena huwa ta'atan wa taqarruban ilaih. Karena itu merupakan bentuk ketaatan dan bentuk mendekatkan dirinya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idh la yudhi'u Allahu ajra man ahsana amala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa man wasala wudda abawaihi faqad ahsana amala, dan barang siapa yang telah meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh ayahnya, kebaikan yang pernah dilakukan oleh ibunya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan yang baik. Yang mana amalan-amalan yang baik tersebut, yaitu amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab yang baru yang dijelaskan oleh beliau, babu la yusammir rajulu abah wala yajlisu qablah wala yamshi amamah, bab yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang anak menyebutkan nama ayahnya secara langsung, dan tidak boleh pula untuk seorang anak duduk sebelum kedua orang tuanya itu duduk. Walam yamshi amamah, dan tidak boleh pula seorang anak berjalan di depan kedua orang tuanya. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu absara rajulaini. Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi yang memiliki 5000 sekian riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah melihat dua orang. Faqala li ahadihima, maka ketika melihat dua orang tersebut, Abu Hurairah mengatakan kepada salah satu dari keduanya, ma hadza mink, mengisyaratkan ke orang yang lain, anggaplah si A dengan si B yang dilihat oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada si A, si B ini siapamu? Apa hubungan kerabat antara kamu dengan si B? Dia mengatakan kepada si A, ma hadza mink? Faqal, maka orang tersebut si A tadi mengatakan, abi, dia adalah ayahku, dengan menyebutkan namanya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, orang ini menyebutkan fulanun abi, disebutkan namanya, fulan adalah ayahku. Kita ambil contoh misalkan Muhammad adalah ayahku, langsung disebut. Atau Hamid, atau Abdullah, atau Abdurrahman, terserah. Sam, masyi'tum. Maka, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar jawaban dari sang anak, yang mengenalkan nama ayahnya secara langsung, walaupun ada lafad, fulan adalah ayahku. Abdullah, Abdurrahman adalah ayahku. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada sang anak tersebut, la tusammihi bi ismihi. Jangan kamu sebut namanya secara langsung. Wala tamshi amamahu, dan jika dia berjalan, maka jangan kamu berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan janganlah kamu duduk sebelum beliau duduk. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, di dalam riwayat ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita paling tidaknya tiga metode, tiga cara untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, jika di dalam riwayat-riwayat yang banyak ini disebutkan dhamir mudzakkar, yakni pengganti dari al-walid, ayah, maka sang ibu masuk ke dalam riwayat ini. Min babi tamthil, min babi taglib. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayatnya, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksudkan hanyalah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki? Tidak. Muslimin atau mu'minin saja? Tidak. Yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalamnya al-mu'minat. Begitu pula sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang disebutkan hanyalah seorang ayah, ketika kita harus melakukan birrul walidain, maka masuk ke dalamnya penyebutan ibu. La tusammihi bi ismihi. Ini metode atau cara yang pertama di dalam kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada mereka berdua. Jangan sekali-kali kita menyebut nama mereka secara langsung. Fulan. Maka ini adalah satu hal yang dilarang oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jangan kita menganggap ketika hal ini dilarang oleh Abu Hurairah berarti larangan yang biasa. Abu Hurairah manusia biasa. Beda ketika larangan tersebut datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari sikap atau sifat yang demikian. Karena kita ketika sudah berani, karena ketika kita sudah berani meremehkan apa yang menjadi wejangan, nasihat dari orang-orang yang terdahulu, maka itu adalah tanda-tanda bahwasanya kita orang yang kibr, orang yang sombong, yang tidak mudah untuk menerima kebenaran. Karena lawan dari sifatul kibr adalah sifatul tawadhu, dia rendah diri. Kebenaran dari siapapun, bahkan dari anak kecil di hadapannya pun, ketika membawa hadis Nabi, ketika membawa ucapan, perkataan para ulama, maka akan dia terima dengan senang hati, dengan lapang dada. Ini sifat tawadhu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak terus meriwayatkan hadis-hadis, sabda-sabda beliau kepada sahabat-sahabatnya. Ada satu waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima khabar, menerima informasi dari orang lain, dari sahabat-sahabat beliau. Artinya bukan beliau terus yang aktif menyampaikan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau pernah mendapatkan ilmu syar'i, pernah mendapatkan faedah ilmiah dari sahabat-sahabat beliau. Di antaranya kisah yang telah kita ketahui bersama, kisah yang berkaitan dengan kisahnya Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil riwayat tersebut dari sahabat-sahabat beliau. Beliau bukanlah orang yang mutakabbir. Beliau bukan orang yang sombong. Beliau orang yang mutawadhi, rendah dirinya. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, man tawadha lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu, yang rendah diri lillah, karena Allah Subhanahu wa taala rafa'ah, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh muslimin di seluruh dunia, bagaimana keadaan beliau terangkat posisinya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebabnya, di antaranya adalah ketawadhuan. Kerendah dirian yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Man tawadha lillahi rafa'ah. Benar terjadi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka murid-murid khusus yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Abu Hurairah. Ketika memberikan kepada kita satu nasihat, satu larangan, bentuk-bentuk adab Islami, tidak boleh kita remehkan. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Paling tidaknya keutamaan yang dimiliki oleh mereka dan tidak dimiliki oleh kita adalah mereka ahlul jannah. Sudah pasti? Pasti. Abu Hurairah masuk ke dalam syurga? Nah. Kenapa sekarang ada pihak-pihak yang menyudutkan Abu Hurairah? Karena mereka merasa gerah dengan riwayat-riwayat yang banyak dari Abu Hurairah yang membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka, yang membantah kekufuran-kekufuran mereka. Ini Abu Hurairah secara khusus, belum sahabat-sahabat yang lain. yang dihukumi sebagai kafir, yang dihukumi sebagai penzina, yang dihukumi sebagai pengkhianat, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan dan caci makian dari mereka, orang-orang yang membenci, hakikatnya membenci Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat keadaan mereka. Syaa'a au aba. Syaa'a au aba. Apakah mereka sadar ataukah tidak sadar? Yang hakikatnya mereka benci adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mungkin mereka langsung menyerang, langsung menyudutkan, langsung mengkritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, karena apa? An-Nabi alaihi salatu wasallam orang yang mulia tadi. Rafa'ah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berusaha menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang akan jatuh tersungkur. Sehingga mereka memiliki cara yang lain, yaitu dengan disudutkannya orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula yang berkaitan dengan mereka para ulama, pewaris para nabi, terlebih al-alim al-kabir, seorang ulama besar di zaman kita sekarang, sudah mulai disudutkan, sudah mulai untuk dijatuhkan. Kenapa? Karena orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang jelek. Maka kaidah yang berkaitan dengan jeleknya orang-orang yang berada di sekeliling seorang alim menunjukkan itu adalah kejelekan yang dimiliki oleh alim tersebut. Kita ambil contoh misal. Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah. Belum sampai kepada beliau celaan-celaan yang wadih, celaan-celaan yang jelas, celaan-celaan kasar dan yang semisalnya, belum sampai. Akan tetapi orang-orang dekat beliau, murid-murid khusus beliau, habis dicela. Dikatakan sebagai seorang juhal atau seorang jahil. Mereka semuanya adalah kumpulan-kumpulan juhal, orang-orang yang bodoh. Kalau bahasa mereka sekarang ini adalah sa'afiqah, orang-orang yang tidak memiliki modal katanya. Padahal orang-orang di sekeliling Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah adalah orang-orang yang membawa gelar sarjana, orang-orang yang membawa gelar S2, magister, orang-orang yang membawa gelar S3, doktor. Akan tetapi mulai dicela satu persatu. Kenapa? Hakikatnya sama seperti tadi. Mereka mau mencela Syekh Rabi', mau menjatuhkan Syekh Rabi' secara khusus, segan. Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah saat ini sudah sampai usianya di bilangan ke-90. Mereka yang mengkritisi orang-orang di sekitar Syekh Rabi' mungkin belum genap 50 tahun. Bagaimana seorang yang 50 tahunan mau mengkritisi seorang alim kabir yang telah direkomendasi oleh para ulama? Segan mereka masih. Mereka masih berada di atas fitrahnya. Masih takut. Maka ketika mereka tidak bisa sampai menyampaikan tangan-tangan mereka langsung kepada Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, diturunkan kepada murid-murid khusus beliau. Dr. Arafat, Dr. Abdul Ilah Al-Juhani, Dr. Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri, dan dakatirah yang lainnya. Yang mereka adalah orang-orang khusus yang ada di sisi Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Dan ketika Syekh Rabi' mendengarkan celaan-celaan mereka terhadap para dakatirah ini, doktor-doktor ini, maka mereka langsung mendapatkan pujian secara khusus, rekomendasi dari Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, yang kata beliau mereka ini adalah salafiyun. Mereka adalah orang-orang yang terkenal istiqamahnya di atas prinsip-prinsip salaf. Dan yang menuduh mereka, mencela mereka dengan celaan-celaan yang tidak pantas kepada orang lain, muslim saja tidak pantas kita jatuhkan harga dirinya. Seorang muslim yang ami, awam, anggaplah baru masuk ke dalam Islam, itu ada 3 keadaan yang harus kita jaga. Darahnya tidak boleh kita tumpahkan, haram darahnya. Harga dirinya tidak boleh kita jatuhkan. Begitu pula harga diri, harta dan apa satunya? Al-mal wa nafs. La ilaha illallah. Harga diri tidak boleh dijatuhkan, darah tidak boleh ditumpahkan, satu lagi apa? La ilaha illallah, lupa. Harta. Harta mereka tidak boleh dirampas, ahsan. Harta mereka tidak boleh dirampas. Harta mereka tidak boleh dirampas, darah mereka tidak boleh ditumpahkan, dan harga diri mereka tidak boleh dijatuhkan. Ini seorang muallaf, orang kafir yang baru masuk ke dalam Islam. Apalagi seorang yang mungkin lebih lama dari kita belajar ilmu syar'i. Telah mengenal masyayikh dari awal mereka belajar ilmu syar'i. Dari awal mereka mengenal dakwah salafiyah. Maka mereka memiliki hak-hak yang lebih daripada seorang muslim yang baru masuk ke dalam Islamnya. Maka tentu saja harga diri mereka tidak boleh dijatuhkan, harta mereka tidak boleh dirampas, dan darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, inilah kenapa seorang yang memiliki akidah yang selamat akan selamat pula lisan-lisan mereka dan hati-hati mereka dari bersu'udzon kepada orang-orang yang telah lalu. Kalau kita bahasakan dengan para salaf, pendahulu-pendahulu kita, hati mereka akan selamat. Tidak akan membenci sahabat-sahabat Rasul, tidak akan membenci para tabi'in, tidak akan membenci atba' tabi'in, tidak akan membenci para a'immatus salaf, tidak akan membenci para ulama yang masih membimbing kita hingga saat ini, tidak membenci pula murid-murid mereka. Ini mereka yang memiliki akidah yang selamat. Tapi ketika sudah rusak, apa yang mereka miliki dari akidah yang jernih sudah dicampuri dengan hawa nafsu, sudah dicampuri dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, maka sekelas Abu Hurairah pun, sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar bin Al-Khattab akan habis mereka cela. Karena sudah rusak akidahnya. Sudah tidak berada di atas kejernihan lagi sebagaimana jernihnya mereka para imamatus salaf dan para ulama yang telah membimbing dan akan terus membimbing kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Abu Hurairah yang memberikan kita nasihat ini, jangan kita pandang sebelah mata. Nasihat-nasihat beliau adalah nasihat-nasihat yang berharga, yang perlu untuk kita realisasikan, yang perlu kita untuk amalkan. Begitu pula para ulama kita, ketika memberikan fatwanya, ketika memberikan arahan-arahannya, tidak boleh kita pandang sebelah mata, karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang tua, para ulama-ulama besar yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama mereka, para ulama besar kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan, bukan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung bersabda tentang kemuliaan yang ada di sisi mereka. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, tiga adab yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ketika menjelaskan hal ini kepada dua orang yang beliau lihat, ketika ditanya apa hubungan kamu dengan dia, dia adalah si fulan ayahku. Maka kata Abu Hurairah, adab yang pertama, la tusammi bismihi, jangan kamu namakan dia, sebut namanya secara langsung. Adab yang kedua, wala tamshi amamah, dan jangan kamu berjalan di depannya. Yang berkaitan dengan hal ini, adab yang kedua, dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ini keadaan secara global. Artinya, ada beberapa keadaan yang dikecualikan. Contoh, di malam hari, gelap gulita, tidak mungkin kita membiarkan kedua orang tua kita yang berada di depan, khawatir kemudaratan menimpa mereka. Mafsadat, dampak negatif yang akan menimpa mereka. Akan misalkan terkena lubang dan yang seterusnya. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu yang dikecualikan dalam uruf atau adat istiadat kita, boleh kita berjalan di depan mereka ketika ada maslahat yang rajihah, ketika memang ada maslahat yang jelas kalau kita di depan mereka. Tapi hukum asalnya dalam rangka menghormati mereka, maka kita biarkan mereka lebih dahulu berjalan di depan kita. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wala tajlis qablahu, dan janganlah kamu duduk sebelum mereka. Ketika sama-sama kita akan duduk bersama kedua orang tua kita, biarkan mereka duduk terlebih dahulu, setelah itu baru kita yang duduk ketika mereka telah duduk di kursi-kursi yang telah disediakan. Menunjukkan adab yang rafi'ah, adab yang tinggi yang diajarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda kepada kita sebagai seorang anak. Karena apa yang telah dijelaskan oleh beliau adalah sesuatu yang akan mendatangkan maslahat, sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita, baik kita sadari ataukah tidak. Dengan kita mengikuti wejangan, nasihat, adab yang disampaikan oleh Abu Hurairah, paling tidaknya kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mengikuti wejangan, nasihat para imamatus salaf. Abu Hurairah merupakan deretan wala ra'sihim, bahkan pimpinan-pimpinan para imamatus salaf, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berpegang teguh dengan ajaran-ajaran ataukah nasihat-nasihat mereka. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali tentang alasan kenapa tiga adab ini seyogyanya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kata beliau alaihi rahmatullah, li'anna hadhihi al-kayfiyat wal alamat, karena cara-cara ini min alamati birril ibni bi abih, adalah cara-cara agar seseorang bisa berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Dari penjelasan beliau ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Cara-cara yang mendatangkan kemaslahatan, cara-cara yang bisa menjadikan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itulah yang dituntut oleh syariat Islam. Contoh misalkan di zaman sekarang, cara untuk kita melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua kita dengan mengangkat telepon, kalau berat sepekan sekali, anggaplah dua pekan sekali. Yang seharusnya mungkin setiap hari kita menanyakan keadaan mereka, bagaimana, bagaimana, dan bagaimana. Maka dengan adanya kecanggihan yang ada di zaman sekarang, untuk kita mudah menelpon mereka, mudah berhubungan dengan mereka, maka ini adalah cara yang dituntut oleh syariat Islam. Karena mendatangkan maslahat, mendatangkan dampak positif dari kedua orang tua. Mereka akan bahagia ketika ditanya, diperhatikan oleh anak-anaknya. Sehingga jarak yang jauh bukanlah penghalang untuk kita tetap melaksanakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tentu yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan tiga adab ini adalah ketika kedua orang tua kita berada di hadapan-hadapan kita. Adapun ketika jauh dari kita, maka cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang dikenal di tengah-tengah kita untuk bisa mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan kepada mereka, maka itulah yang dituntut oleh syariat Islam untuk kita melakukannya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Ana bingung maksud dari hal ini. Di sisi lain kita harus berbuat baik kepada kaum muslimin, tetapi kita juga harus membenci firqah-firqah sesat, yang faktanya kaum muslimin berfirqah-firqah, rata-rata menyimpang. Lalu sikap baik seperti apa yang dimaksud? Jika yang dimaksud awamun nas, seperti apa kita menilai orang ini awam atau tidak dan harus dijauhi? Lalu bagaimana ketika berpapasan? Ikhwati fillah ya rakumullah, syariat Islam adalah syariat yang sudah kafah, sudah sempurna. Tidak ada lagi sesuatu yang harus kita tambah, begitu pula tidak ada pula sesuatu yang harus kita kurangi. Maka ketika ada beberapa ajaran Allah, beberapa ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, beberapa ajaran as-salaf yang kita anggap bertentangan, maka tuduhlah akal-akal kita yang masih belum sampai kepada syariat tersebut. Karena ajaran Allah dan Nabi-Nya tidak akan bertentangan sedikit pun. Walaupun kita lihat secara kasat mata ini adalah dua hal yang bertentangan, pasti ada cara di mana untuk menggabungkan dua syariat tersebut. Contoh yang disebutkan seperti apa yang disampaikan oleh penanya, kita merasa bingung kenapa kita harus berbuat baik kepada kaum muslimin, tapi juga harus membenci firqah-firqah yang sesat. Lihatlah bagaimana kehidupan Nabi SAW. Karena beliau adalah qudwatun hasanah. Kita sepakat semuanya. Beliau adalah panutan yang terbaik. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian, panutan yang terbaik ada pada diri Nabi SAW. Beliaulah yang memerintahkan untuk kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada muslimin secara umum. Beliau pula lah yang mengeluarkan celaan yang sangat keras kepada kaum khawarij. Kilabun nar, kilabu ahlin nar. Ini ucapan yang keluar dari lisan Nabi SAW. Bahwasanya mereka kaum khawarij adalah anjing-anjing yang neraka. Ini bukan ucapan siapa-siapa. Ucapan Nabi SAW yang keluar dari wahyu Allah SWT. Jangan kita remehkan. Maka ketika beliau SAW yang memerintahkan untuk kita tawadu, merendahkan diri kepada orang lain, kepada muslimin, kita harus lihat sisi lain yang dimiliki oleh Nabi SAW, keras kepada orang-orang yang memang pantas untuk dikerasi. Maka awamun nas atau muslimin secara umum adalah seperti apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, innamal mu'minuna ikhwah. Ini hukum asal. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Hukum asal yang harus kita fahami. Sehingga ketika kita mendapati saudara kita muslim pakai baju koko, pakai peci, celananya cingkrang mungkin, kita ucapkan salam, salam kepada mereka. Kan ditanya terakhir ini. Lalu bagaimana ketika berpapasan? Berpapasan dengan mereka, salam, sampaikan salam kepada mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salam kepada orang yang kamu tidak tahu dan yang orang yang kamu tahu, yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal, sampaikan salam kepada mereka. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian, muslimin. Ini hukum asal. Keluar dari hukum asal itu beberapa pengecualian kepada mereka para ru'us ahli dhalal, ru'usul mubtadi'ah, pemimpin sekte-sekte sesat. Perhatikan, ru'us, pemimpinnya, pentolan-pentolannya. Bukan orang-orang yang kroco, bukan orang-orang yang baru ngaji 1-2 tahun dengan mereka. Bukan orang-orang yang hanya sekedar taklid, hanya sekedar muta'asib, hanya sekedar mengikuti mereka. Bukan. Yang kita sikapi, sebagaimana Nabi SAW menyikapi mereka, adalah ru'us ahli dhalal. Ru'usul mubtadi'ah. Pentolan-pentolan dari ahli dhalal. Pentolan-pentolan Syiah, pentolan-pentolan Khawarij, pentolan-pentolan Haddadiyah, pentolan-pentolan Jama'atul Tabligh, dan sekte-sekte sesat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di majelis ini. Maka itu yang kita sikapi. Dan mereka orang-orang yang telah kita nasihati, jangan bergaul dengan Jama'atul Tabligh misalkan. Jangan bergaul dengan Khawarij, atau lebih khususnya Ikhwanul Muslimin. Jangan bergaul dengan orang-orang Syiah. Ini orang-orang yang kita dakwahi, misalkan keluarga kita, dekat dengan kita, kerabat kita, sahabat kita, teman kita. Kita nasihati berulang kali, setahun, berjalan tahun kedua, berjalan tahun ketiga, terus kita nasihati. Ternyata dia tidak mengindahkan nasihat kita. Tetap berjalan bersama kaum Syiah yang menganggap Aisyah adalah penzina. Tetap bersama Khawarij, Ikhwanul Muslimin, yang menganggap Ali ibn Abi Thalib adalah seorang kafir. Apakah kita mau bersama dengan mereka? Walaupun kita meyakini mereka adalah muslimin. Tapi apakah pantas untuk kita bermanis muka dengan mereka? Makan bareng dengan mereka, bercengkrama bareng dengan mereka? Di antara ajaran yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-wara. Sikap berlepas diri, al-bara. Al-wala wal-bara. Sikap berlepas diri dan sikap loyal kepada orang yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Loyal kepada siapa? Loyal kepada orang-orang yang muslimin, ta'iin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak membangkang nasihat. Berlepas diri dari siapa? Berlepas diri dari mereka, orang-orang yang sesat, yang sudah dinasihati terus-terus-terus ternyata masih dalam kesesatannya. Kalau kita merasa kurang menasihati mereka, berarti kita tidak bisa menyikapi mereka. Si fulan misalkan tetangga kita, kental sekali sufiyahnya, sudah belum nasihat kita sampai ke dia? Belum. Jangan kita sikapi. Sampaikan salam kepada dia, tunjukkan adab salafiyah, adab islami yang diajarkan oleh Nabi SAW, barangkali dengan itu dia bisa mendengar hidayah. Barangkali dengan itu dia bisa mengenal apa itu manhaj Ar-Rasul SAW yang mereka dengung-dengungkan seperti manhaj Wahabi. Barangkali dengan itu mereka sadar. Maka ketika kita kurang dalam menasihati orang lain, jangan sampai kita mensikapi mereka dengan sikap yang terlalu keras. Dengan sikap yang terlalu keras, kita artinya telah mengharamkan mereka dalam tanda kutip dari ajaran Nabi SAW yang penuh dengan rahmah. Tapi sisi lain jangan lupa pula bahwasanya orang-orang yang sudah jelas mereka sebagai pemimpin zikir jamaah, misalkan dia adalah imam dari kaum sufi, kalau sudah dia zikir Masya Allah Tabarakallah sekian lafaz yang kita mungkin belum pernah mendengar dari riwayat-riwayat hadis, bahkan dari sahabat ternukil dari sahabat, belum pernah lafaz-lafaz yang baru, rakaat yang dia kerjakan mungkin sekian. Mereka sudah menjadi pentolan ahlul bidah, pentolan ahlul dalal. Maka yang demikian ini tidak bisa kita bermanis muka dengan mereka. Maka jangan dianggap ini adalah sesuatu yang berlawanan antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Maka akhi fillah, sebagai as-sail, ketika kaum muslimin yang antum berpapasan dengan mereka adalah orang-orang yang masih baru dalam mengenal firqah-firqah tersebut, sampaikanlah salam. Kalau telah jelas bagi antum mereka adalah orang-orang yang memang getol dengan kesesatannya, dengan kebid'ahannya, sudah masuk sekian banyak nasihat tapi ditolak, maka janganlah kita bermanis muka karena Nabi SAW lah yang melarang. Ingatlah Nabi SAW yang telah menyebutkan dan membongkar kejelekan kaum khawarij sebagai kilabu ahlin nar. Bagaimana cara, wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menepis rasa sombong jika kesombongan mulai hinggap di hati kita? Sadarilah bahwasanya antum adalah orang yang sangat-sangat lemah kalau kesombongan sudah menimpa antum. Sadarilah kita semua ini berasal dari setetes air yang sangat hina, yang tidak memiliki arti apa-apa. Dijual pun orang tidak ada yang mau membeli. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita isinya adalah kotoran-kotoran yang tidak berharga. Maka sadarilah betapa lemahnya kita, belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menambah keyakinan bahwasanya kita adalah bukan orang yang besar, bukan orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang nyatanya adalah kita sebaliknya dari apa yang kita sangkakan tersebut. Bagaimana jika orang tua yang memutuskan silaturahmi terhadap anaknya dikarenakan anaknya belajar sunnah? Doakan hidayah kepada kedua orang tua tersebut. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim, tali kekerabatan, birrul walidain dengan mereka. Tunjukkanlah dengan kita belajar sunnah, tetap kita adalah orang-orang yang berbakti dengan mereka, walaupun mereka yang tidak mau lagi sudah. Kalau tidak memungkinkan untuk kita menziarahi mereka, mengunjungi mereka, menelpon mereka, sudah dihapus semua nomor-nomor kita, sudah diblokir dan yang semisalnya, maka janganlah kita berputus asa di dalam melakukan birrul walidain. Masih ada cara yang paling besar, bahkan diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan mendoakan hidayah, meminta istighfar untuk mereka. Jangan dengan sebab kita belajar sunnah menjadikan mereka orang-orang yang tambah lari dari sunnah Nabi SAW. Kebalikannya, tunjukkanlah adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul SAW sehingga mereka tersadar, inilah anak saya ketika dia belajar sunnah Nabi SAW.